Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yurda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Baik, ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan kembali membacakan syarah dari kitab Kasbu Syubhat, yang mana pada pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan penjelasan dari Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah seputar bab takfir al-mu'ayyan dan pentingnya bagi seorang muslim untuk berhati-hati di dalam bab takfir tersebut berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma wa in kana kama qala illa raja'at alaihi. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka kalimat kafir ini akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Bila benar yang diucapkan, namun jika tidak, akan kembali kepada dirinya, akan kembali kepada pengucapnya. Menunjukkan yang kafir bukan orang tersebut, tapi yang kafir di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, wal'iyadzu billah. Sehingga dalam bab ini panjang lebar Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan beberapa ketentuan-ketentuan, syarat persyaratan, bahkan mawani, penghalang dari penghalang-penghalang at-takfir. Tujuannya adalah agar seorang muslim benar-benar memperhatikan dalam bab ini, dan diharapkan ketika menyampaikan lafaz kafir ini kepada seorang, benar-benar hukum-hukum takfir tersebut ada pada dirinya. Nah, sekarang kita masuk ke perkataan selanjutnya dari Syekh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Setelah beliau menyebutkan sebelumnya, terkadang seseorang itu bisa mengucapkan kalimat kafir yang keluar dari lisannya dalam keadaan dia jahil. Sehingga terkadang seorang itu jahil mengucapkan lafaz kafir, namun ternyata lafaz yang diucapkan adalah lafaz yang ternilai sebagai kekafiran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus perhatian dalam hal tersebut. Kemudian disebutkan kelanjutannya oleh muallif rahimahullah, wa qad yaquluha wa huwa yadhunnu annaha tuqarribuhu ila Allah. Namun terkadang seorang mengucapkan lafaz kafir dalam keadaan dia menyangka lafaz yang dia ucapkan tersebut akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kekafiran di sisi Allah Azza wa Jalla, namun dianggap bahwasanya lafaz ini adalah lafaz yang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan penilaian dirinya terbalik. Sesuatu yang dikatakan sebagai kafir, dia katakan itu sebagai iman. Bahkan mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti siapa? Sebagaimana disebutkan al-ma'alif, kama kana yadhunnul musyrikun, sebagaimana yang disangka oleh mereka, orang-orang musyrikin. Mereka meyakini dengan mereka menyembah, berseru, berdoa kepada ilah-ilah, Tuhan-Tuhan yang mereka jadikan sebagai sekutu dari selain Allah Azza wa Jal, bisa mendekatkan diri mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, khususan in alhamaka Allah ta'ala ma qassa an qawmi Musa ma'a salahihim wa ilmihim. Terkhusus apabila Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada dirimu untuk benar-benar memahami apa yang Allah kisahkan tentang kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu. Di sisi mereka ada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Namun disebutkan oleh mu'allif annahum atauhu qailin, mereka datang kepada Nabi Musa dan mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikanlah untuk kita adanya ilah yang kita akan menyembahnya sebagaimana mereka orang-orang musyrikin ini mereka memiliki ilah-ilah selain Allah tabaraka wa ta'ala, dalam keadaan mereka adalah orang yang saleh, orang yang berilmu. Mereka belajar langsung kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Namun ternyata mereka terjatuh ke dalam kekufuran, yang mereka sangka ucapan yang mereka ucapkan tersebut adalah perkara yang mendatangkan iman dan ketakwaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Fahina idzin ya'zumu khawfuka wa hirsuka ala ma yukhlisuka min hadza wa amthalih. Maka ketika ini akan semakin bertambah besar rasa takutmu dan semakin bertambah pula semangatmu untuk benar-benar mengetahui perkara-perkara yang bisa menghindarkan dirimu dari yang demikian dan yang semisalnya. Naam. Menunjukkan seorang musyrikin, mereka mengucapkan lafadz kafir, namun ternyata mereka sangka lafadz kafir tersebut adalah iman yang mendekatkan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang mereka sangka tersebut sama sekali tidak dihukumi sebagai satu hujjah yang dibenarkan di sisi Allah Azza wa Jalla yang menghalangi untuk dikatakan sebagai seorang yang kafir. Naam. Bahkan dengan sebab inilah mereka para ulama menyebutkan menyembah dari selain Allah tabaraka wa ta'ala dengan tujuan seperti yang disangka oleh mereka orang-orang musyrikin, bahwasanya apa yang mereka sembah akan bisa mendekatkan dirinya dengan Allah Azza wa Jalla sebagai kesyirikan, dengan dalil yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Demikian pula pada kisah Nabi Musa alaihi salam bersama dengan kaumnya. Kaumnya Nabi Musa alaihi salam ketika itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang berilmu. Mereka belajar dari Musa alaihi salam, namun masih saja meminta kesyirikan kepada Nabi Musa alaihi salam, dalam keadaan apa yang mereka pinta tersebut adalah ternilai sebagai kekafiran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa hina mahadzara Syekh rahimahullah min amrayni, ketika sebelumnya Syekh rahimahullah ataukah Syekh rahimahullah taala memberikan peringatan kepada kita dari dua perkara. Yang pertama adalah khauful insan ala nafsihi min ayyadhunna ma dhanna haula fi ma'na at-tauhid. Seseorang hendaklah memiliki rasa takut dalam dirinya untuk jangan sampai nantinya ada pada dirinya tersebut persangkaan sebagaimana yang disangka oleh orang-orang musyrikin ini terkait pada makna at-tauhid. Naam. Sehingga muncul rasa takutnya pada diri seseorang, jangan sampai nantinya pada dirinya ada timbul persangkaan sebagaimana yang disangka oleh orang-orang tersebut dalam bab tauhid. Annahu ifradullah ta'ala bil khalqi war rizqi wat tadbir, yang berkeyakinan bahwasanya makna tauhid hanya sekedar meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang menciptakan, memberikan rezeki dan mengatur alam semesta ini. Naam. Jangan sampai pada dirinya timbul persangkaan yang demikian. Sehingga panjang lebar pada pembahasan yang sebelumnya, Syekh rahimahullah menyebutkan bahwasanya tauhid ar-rububiyah bukan sama sekali yang diinginkan di dalam al-Islam, yang menyebabkan akhirnya seorang dihukumi sebagai seorang yang muslim. Tapi tauhid sebagai konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah tauhid al-ibadah, yaitu mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam perkara ibadah. Adapun keyakinan Allah memberi rizki, Allah menghidupkan, mengatur alam semesta dan yang semisalnya, sama sekali tidak memasukkan diri seorang ke dalam al-Islam. Nah, sebagaimana yang disangka oleh orang-orang musyrikin demikian. Bayyana rahimahullah anna al-wajiba 'ala al-insani ay yakuna 'ala khaufin da'iman. Mu'alif rahimahullah menerangkan bahwasanya wajib bagi setiap manusia agar pada dirinya muncul rasa takut dalam perkara tersebut. Naam. Tsumma yadhkuru halal qaum alladziina qalu li Musa. Kemudian beliau menyebutkan keadaan kaum Bani Israel yang mereka mengatakan kepada Musa alaihi salam, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Mereka sangka apa yang mereka lihat dari orang-orang tersebut ketika menjadikan sekutu tandingan dari selain Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhannya adalah sebagai sesuatu yang baik, yang bisa mendekatkan dirinya dengan Allah. Tidak menafikan iman mereka sehingga mereka berani meminta kepada Musa alaihi assalatu wassalam. Naam. Kemudian dijawab oleh Musa alaihi salam, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang jahil. Inna haula'i mutabbaru ma hum fihi wa batilu ma kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang ini yang kalian lihat menjadikan ilah tandingan sekutu dari selain Allah Azza wa Jalla, yang mereka sembah tandingan-tandingan sekutu tersebut, adalah orang-orang yang binasa disebabkan karena apa yang mereka amalkan padanya, dan batil apa yang mereka amalkan tersebut. Naam. Fabayyana lahum anna su'alahum ay yaj'ala lahum alihah kama kana haula lahum alihah minal jahli. Dalam ayat ini kata Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, Nabi Musa alaihi salam menerangkan kepada mereka bahwasanya permintaan mereka kepada beliau untuk menjadikan bagi mereka adanya ilah, sesuatu yang mereka sembah dari selain Allah sebagaimana dimiliki oleh orang-orang tersebut adalah termasuk dari kejahilan. Jahil tentang tauhid. Demikian menyebabkan akhirnya seorang terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan dia jahil dalam perkara syirik tersebut. Demikian pula seperti hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu yang menceritakan ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Hunain, mereka berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beberapa di antara mereka yang baru masuk ke dalam Islam melewati pohon sidr yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon sidr tersebut. Kemudian mereka pun mengatakan kepada Rasulullah alaihi salam, ya Rasulullah, ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat. Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami ini zatu anwat, nama dari pohon sidr tersebut, sebagaimana mereka memilikinya. Nah, ini disebabkan karena kejahilan mereka tentang perkara at-tauhid. Ini menunjukkan dengan jahilnya seseorang dalam perkara tauhid akan memandang kesyirikan sebagai tauhid dan akan menilai tauhid sebagai syirik sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin jahiliyah. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk benar-benar bersemangat di dalam memahami at-tauhid. Naam. Fa hadza yuaddi ila khaufil insani 'ala nafsihi. Maka ini memberikan dampak kepada diri seseorang untuk kemudian benar-benar memiliki rasa takut terhadap dirinya dari bahaya syirik tersebut. Naam. Min ay yatayaha fi dhalalati wal juhalat haitsu yadhunnu anna ma'na la ilaha illallah ay la khaliqa wa la raziqa wa la mudabbira illallah. Jangan sampai nantinya dia melakukan atau terjatuh ke dalam kesesatan-kesesatan dan kejahilan-kejahilan sebagaimana yang disangka oleh orang-orang tersebut tentang makna kalimat la ilaha illallah, yang artinya adalah la khaliqa wa la raziqa, tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mengatur alam semesta, illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan sebab faktor kejahilan ini, ketika mereka dikatakan bahwasannya apa yang mereka lakukan bertentangan dengan tauhid, yang mereka lakukan adalah kesyirikan, mereka nafikan. Kita sebagai ahli tauhid, kita adalah orang-orang yang sudah muslim, karena kita meyakini Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai pemberi rezeki kita, dan yang semisalnya. Yang lebih parah daripada ini, mereka membela para pelaku-pelaku kesyirikan. Naam, dan ini yang terjadi. Mereka membela perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sebagian mereka yang menjadikan adanya ilah tandingan sekutu dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan orang-orang ini bukan sebagai orang-orang musyrik. Karena ketika saya tes, saya tanya kepada dirinya, mereka mengatakan Tuhannya adalah Allah, pemberi rizkinya adalah Allah, yang mengatur urusan hidupnya adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, dia sudah bertauhid, maka sudah cukup. Sehingga tidak benar kalau semisal dia sebagai seorang yang musyrik. Wal'iyadzubillah. Ini kejahilan dan menunjukkan dangkalnya pemahaman dirinya seputar at-tauhid, dan secara khusus seputar makna dari kalimat la ilaha illallah. Wa hadzal ladzi qala syaikhu rahimahullahu taala, dan inilah yang dikatakan oleh syaikh rahimahullahu taala. Wa hadzara minhu waqa'a fihi 'amatul mutakallimin allazi takallamu fi tauhid. Dan Asy-Syaikh juga memberikan peringatan darinya. Yang perkara yang diperingatkan oleh Syekh ini dilakukan oleh kebanyakan orang-orang yang mutakallimin, yang berbicara seputar tauhid, orang-orang yang pandai berbicara, yang mereka membahas seputar perkara at-tauhid. Naam. Haitsu qalu, mereka mengatakan makna la ilaha illallah artinya adalah la mukhtara, la mukhtara wa la qadir ala al-ikhtira'i illallah, tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menciptakan kecuali hanya Allah Azza wa Jal. Ini mereka tafsirkan makna la ilaha illallah demikian. Naam. Fafasaru hadhihi al-kalimati al-'azimah, fafassaru hadhihi al-kalimati al-'azimah bi tafsirin batil, mereka mentafsirkan kalimat yang agung ini. Kalimat la ilallah adalah kalimat yang agung, yang mulia. Sehingga disebutkan sekian banyak keutamaan-keutamaan yang ada pada kalimat tersebut. Di antaranya seorang yang mengucapkannya pada akhir hayatnya dan mengilmui maknanya, Rasul alaihi salam menjamin dia akan masuk ke dalam al-jannah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Yang mengucapkannya dalam keadaan mengilmui la ilaha illallah, dia masuk ke dalam al-jannah, kemudian meninggal di atasnya. Kemudian Rasul juga menyebutkan seorang yang mengucapkan la ilaha illallah meyakini maknanya, meyakini konsekuensinya, maka dia masuk ke dalam al-jannah. Ini keutamaan yang besar pada kalimat la ilaha illallah tersebut. Pembeda antara seorang dikatakan muslim dengan seorang dikatakan sebagai seorang yang kafir. Nah, keagungan, kemuliaan kalimat tersebut tentulah sebagai bentuk keagungan makna dan tafsir yang ada di kalimat la ilaha illallah tersebut. Sehingga yang dimaksudkan dengannya bukan hanya sekedar menglafazkan, yang dimaksudkan dengannya bukan hanya sekedar mengetahui maknanya adalah la khaliqa wa la qadira ala al-ikhtira'i illallah, sebagaimana yang disangka oleh kebanyakan dari kalangan orang-orang yang jahil dalam bab ini. Nah, ini pentafsiran yang salah, sehingga menyebabkan dengan salah tafsir pada kalimat ini mereka terjatuh ke dalam sekian banyak praktek-praktek perbuatan kesyirikan di dalam beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Lam yafhamhu ahadun minal muslimin. Mereka mentafsirkan dengan pentafsiran yang batil, yang belum ada seorang pun kaum muslimin memahami pentafsiran mereka. Bal wala ghairul muslimin hatta al musyrikun, bahkan tidak difahami oleh orang-orang selain muslimin, bahkan mereka orang-orang musyrikin. Alladzina ba'atha fihim Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mendakwahi mereka. Mereka tidak mentafsirkan dengan makna yang demikian. Karena orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka menetapkan Allah sebagai penciptanya. Orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka menetapkan Allah Azza wa Jalla sebagai pemberi rizki mereka, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, dan yang semisalnya. Ini semuanya adalah termasuk dari kelaziman, konsekuensi dari tauhidur rububiyah. Dan sering-sering diingatkan oleh mereka para ulama yang membahas seputar bab at-tauhid, tauhidur rububiyah bukan sebagai tolak ukur seseorang dikatakan sebagai seorang yang berislam. Bahkan tauhidur rububiyah bukan sebagai tolak ukur seseorang dikatakan sebagai seorang yang muslim. Karena orang-orang kafir menetapkannya, orang-orang musyrikin menetapkannya, dengan orang ditetapkannya oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, kemudian mereka tetap dihukumi sebagai seorang yang kafir, sebagai seorang yang musyrik, sebagai bertanda tauhidur rububiyah, bukan sebagai tolak ukur seseorang dikatakan sebagai seorang yang berislam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Kanu ya'rifuna ma'na hadhihi al-kalima akthar mimma ya'rifu ha'ula'i al-mutakallimun. Orang-orang musyrikin ini mengetahui makna kalimat la ilaha illallah dengan pengetahuan yang jauh lebih banyak dibandingkan yang diketahui oleh orang-orang yang pandai berbicara tersebut dalam keadaan berbicara tanpa dasar al-ilm. Nah, ini Syekh rahimahullah mengkritiki banyaknya sebagian pihak yang ketika membahas seputar at-tauhid, mereka giring tafsirnya kepada tauhid ar-rububiyah. Bahkan banyak sebagian pihak yang ketika membahas kalimat la ilaha illallah, mereka tafsirkan maknanya kepada tauhid ar-rububiyah. Naam, ini termasuk kesalahan dan kebatilan yang butuh untuk diluruskan, butuh untuk kemudian kita memberikan peringatan darinya. Kemudian disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa'lam annahu subhanahu min hikmatihi, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala termasuk dari hikmah yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala, sifat hikmah yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala. Lam yab'ats nabiyyan bihadza at-tauhid illa ja'ala lahu a'da'an. Tidak mengutus seorang nabi pun menyerukan tauhid ibadah ini, bukan tauhidur rububiyah tapi tauhidul ibadah, melainkan pasti dan pasti Allah azza wa jalla menjadikan untuk sang nabi tersebut adanya musuh yang akan menghalang-halangi dakwah nabi tersebut, yang akan berupaya memadamkan laju dakwah nabi tersebut. Naam. Ini termasuk dari sunnatullah. Tidak ada di sana al-haq melainkan ada batil. Tidak ada di sana ahli al-haq melainkan ada ahli al-batil. Naam. Karena dunia ini adalah darul ibtila. Tempat yang di situ akan seseorang akan diuji sejauh mana keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Demikianlah kami menjadikan pada setiap nabi adanya musuh dari kalangan syaitan, baik dari bangsa manusia ataukah dari bangsa jin. Syaitan manusia atau syaitan dari bangsa jin. Naam. Yuhi ba'duhum ila ba'din, yang masing-masing mereka akan membisikkan ke sebahagian yang lainnya, zukhrufal qawli ghurura. ucapan-ucapan yang demikian manis dalam rangka melalaikan manusia dari dakwah nabi-nabi tersebut. Ini termasuk sunnatullah. Allah jadikan para nabi ini bukan hanya musuh dari bangsa syaitan, tapi juga dari manusia, orang-orang kafirnya, musyriknya, yang benar-benar kufur kepada Allah dan menentang nabi-nabi tersebut. Nah, sehingga bila kita melihat sejarah para nabi-nabi Allah tabaraka wa ta'ala, ini banyak kita menjumpai di sana sekian rintangan-rintangan Allah azza wa jalla uji nabi-nabi tersebut. Nah, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nabbaha al-muallif rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-jumlah. Muallif rahimahullah memberikan peringatan dalam kalimat ini, ala fa'idatin 'azimah, atas satu faedah yang demikian besar. Haitsu bayyana anna min hikmatillahi 'azza wa jalla annahu lam yab'ath nabiyyan illa ja'ala lahu a'da'an min al-insi wal jin. Yaitu termasuk dari hikmah Allah Azza wa Jalla, Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan Allah jadikan untuknya musuh-musuh dari bangsa manusia dan dari bangsa al-jin. Dan yang demikian juga berlaku untuk umat-umat mereka yang mendakwahkan dakwah nabi dan rasul tersebut. Karena inilah, tidaklah di sana ada ahli tauhid melainkan ada musuh-musuh mereka dari ahli asyirik. Tidak ada di sana ahli al-haq melainkan di sana banyak musuh-musuh mereka dari ahli al-batil. Naam. Bahkan bila kita melihat kebenaran hanya satu, yang membawa kebenaran hanya satu, dan sekian banyak kebatilan-kebatilan itu melawan kebenaran tersebut. Naam. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلَى الضَّلَالِ. Setelah kebenaran tidak ada di sana melainkan itu adalah kesesatan-kesesatan yang nyata. وَذَلِكَ أَنَّ وُجُودَ الْعَدُوِي يُمَحِّسُ الْحَقِ وَيُبَيِّنُهُ. Yang demikian disebabkan karena adanya kebenaran, maka akan semakin menampakkan kebenaran dan akan semakin menjelaskan kebenaran tersebut. Tanpa ada kebatilan, seorang akan tidak bisa menilai kebenaran sebagai kebenaran. Seorang akan menjadi akan jelas di sisi seseorang adanya sesuatu dengan melihat lawannya, ya kan? Dengan melihat lawannya, seorang bisa memahami demikian terangnya lampu ataukah demikian putihnya sesuatu dengan dia melihat lawannya, membandingkan dengan yang lainnya. Nah, sebagaimana yang diucapkan oleh seorang penyair, fabididdiha tatabayyanul asya. Dengan kita membandingkan sesuatu dengan lawannya, maka akan semakin nampak jelas sesuatu tersebut. Nah, fa innahu kullama wajadal ma'arid atau wujadal ma'arid quwwat hujjatul akhar. Ketika dijumpai di sana adanya orang, adanya penentangan-penentangan, akan semakin kuat hujah yang dimiliki oleh yang lainnya. Wa hadzal ladzi ja'alahu Allahu ta'ala lil anbiya. Dan inilah yang Allah azza wa jalla jadikan untuk seluruh para nabi-nabinya. Wa ja'alahu aydhan li adba'ihim. Demikian pula Allah jadikan yang demikian kepada para pengikut-pengikut mereka. Sehingga ini adalah sebagai tujuan dari ditulisnya kitab Kashfu Asy-Syubhat, dalam rangka untuk membantah pendapat-pendapat ahli batil yang berupaya untuk melegalkan perkara kesyirikan, memolesi perkara kesyirikan sebagai bahagian dari Islam, dan berupaya untuk kemudian melindungi para pelaku-pelaku kesyirikan yang dengan sekian banyak hujah-hujah mereka membatalkan kritikan kepada mereka, demikian pula menafikan adanya tahzir peringatan kepada mereka, dan yang lebih parah daripada itu adalah tujuannya untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang masih berislam. Nah, ini masyaallah ikhwah rahimani wa rahmakumullah taala. Qala Allah taala wa kadzalika ja'ala likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Demikian pula Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami menjadikan pada setiap nabi tersebut adanya musuh dari kalangan orang-orang yang mujrim. Namun Allah sebutkan, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu yang memberikan bimbingan kepada dirimu sehingga terhindar dari makar-makar orang-orang yang mujrim, sehingga tidak termakan oleh syubhat-syubhat mereka, diberikan keselamatan oleh Allah Azza wa Jalla dari tipu daya mereka, dan adanya jaminan nasiran, pertolongan, perlindungan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa inna haula ya'taduna 'ala ar-rusuli wa azba'ihim, karena sesungguhnya musuh-musuh ini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan kezaliman kepada para rasul-rasul dan para pengikut-pengikut mereka. Wa 'ala hadza ja'u bihi bi amraini, sehingga dengan inilah mereka datang membawa dua hal. Yang pertama adalah at-tashkik, memberikan keraguan-raguan kepada orang-orang yang berada di sekitar mereka, ragu untuk membenarkan dakwah para nabi dan rasul tersebut. Yang kedua, al-adawah, permusuhan, antipati mereka kepada ahli tauhid, kepada nabi, kepada rasul. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang sebelumnya dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghadang laju dakwah para nabi dan rasul dengan dua perkara tersebut. Adanya tashkik, menimbulkan keraguan-raguan dengan memberikan sekian banyak syubhat, yang dengannya akhirnya seorang ragu untuk membenarkan dakwah nabi dan rasul tersebut. Di samping mereka memusuhi, antipati kepada dakwah nabi dan rasul, rasul Allah Subhanahu wa taala. Amma tashkiku faqala Allah taala fi muqabalatihi, adapun keraguan-raguan, Allah azza wa jalla berfirman untuk melawannya, kafa bi rabbika hadiyan, cukuplah Rabbmu sebagai zat yang membimbingmu. Liman arada ayyudillahu a'da'ul anbiya, bagi seseorang yang berkeinginan untuk disesatkan oleh musuh-musuh para nabi, nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah membimbingnya, Allah memberikan hidayah kepada dirinya. Inilah penting seorang muslim untuk terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan permohonan tersebut Allah azza wa jalla akan memberikan keselamatan dari dirinya dari tipu muslihat dan syubhat-syubhat para musuh-musuh tauhid, para musuh-musuh as-sunnah. Wa amal adawa faqala Allah taala fi muqabalatihi, adapun permusuhan yang diberikan oleh mereka, Allah azza wa jalla mengucapkan sebagai bantahan untuk mereka, nasiran, adanya pertolongan. Maksudnya adalah liman arada ayyarda'ahu a'da'ul Islam, bagi mereka orang-orang yang menginginkan untuk menakut-nakuti para bagi seseorang yang diinginkan oleh musuh-musuh para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla untuk mereka menakut-nakutinya, mengancamnya. Maka orang tersebut akan dijamin oleh Allah Azza wa Jalla pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fallahu taala yahdi ar-rusula wa atba'ahum. Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada para rasul-rasul, demikian pula pengikut-pengikut mereka. Wa yansuruhum 'ala a'da'ihim, memberikan pertolongan kepada mereka dari musuh-musuhnya. Walau kanu min aqwa al-a'da, walaupun mereka adalah musuh yang paling kuatnya, Allah yang menjaga mereka, membimbing mereka, dan Allah azza wa jalla memberikan pertolongan kepada mereka. Fa'alaina an nai'asa likathratil فعلينا ألا نيأس لكثرة أعدائي وقوه أو وقوه من يقاوم الحق فإن الحق كما قال ابن القيم رحمه الله الحق منشور ومتحن فلا تعجب بهذا سنة الرحمن. نعم. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala menyebutkan, maka wajib bagi kita untuk tidak berputus asa, disebabkan karena banyaknya musuh-musuh tersebut dan kuatnya para pembantu-pembantu mereka untuk memusuhi al-haq. Karena sesungguhnya al-haq sebagaimana disebutkan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-haq mansurun, al-haq itu senantiasa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mumtahanun, dan diuji. Fala ta'jab bihadai sunnatur rahman, janganlah kamu heran, sesungguhnya dua perkara ini adalah termasuk dari sunnahnya ar-Rahman, yaitu Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Fala yajuzu lana an nai'asa bal alaina an nutila nafsa, maka tidak boleh bagi kita untuk berputus asa, bersedih hati, tapi yang wajib bagi kita untuk kemudian melapangkan jiwa-jiwa kita seluruhnya. Wa an nantazira wa satakunu al'aqibatu lil muttaqin, dan untuk terus menunggu, karena sesungguhnya akibat yang baik adalah Allah berikan, Allah janjikan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal amalu dafi'un qawiyyun lil mudhi fil da'wati was-sa'yi fi injahiha. Na'am. Kama anna al-ya'sa sababun lil fashli wa ta'akhur fi ad-da'wah. Sesungguhnya angan-angan ini sebagai penggerak yang menyebabkan akhirnya kita terus melanjutkan dakwah ini dan terus menjalankan dakwah tersebut, sebagaimana putus asa adalah sebab seseorang al-fashal, yakni meninggalkan sesuatu yang dilakukannya dan diakhirkannya dakwah yang dia lakukan tersebut. Naam. Sehingga Syekh rahimahullah menyebutkan dalam kalimat tersebut bahwasanya termasuk dari sunnatullah Allah Azza wa Jalla menjadikan musuh dari ahli at-tauhid. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa qad yakunu li a'da'i tauhid 'ulumun katsira, dan terkadang musuh-musuh tauhid itu memiliki ilmu-ilmu yang demikian banyak. Musuh-musuh tauhid mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang lebih banyak. Wa kutub, dan terkadang ilmu-ilmu mereka dan kitab-kitab mereka lebih banyak dibandingkan kitab-kitab kita, ya kan? Musuh-musuh ahli tauhid demikian. Ilmunya banyak, kitab-kitabnya juga banyak. Wa hujajun, mereka menghafal sekian banyak hujah-hujah. Namun sayang sekali ilmu yang mereka miliki mereka jadikan untuk membantah kebenaran. Kitab-kitab yang mereka miliki mereka gunakan untuk membantah al-haq, dan hujah-hujah yang mereka miliki mereka berikan kepada orang-orang yang menjalankan kebenaran tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum min. Ketika datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa bayyinat, penjelasan-penjelasan dari sisi Allah Azza wa Jalla, mereka lebih gembira dengan apa yang mereka miliki berupa al-ilm, sehingga mereka kesampingkan keterangan-keterangan para rasul, mereka tolak berita-berita dari para rasul-rasul tersebut, mereka mencukupkan dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh mereka. Nah, sehingga jangan kemudian seorang merasa minder ketika melihat ahli syirik pembelanya adalah dari kalangan orang-orang yang memiliki sekian banyak ilmu dan sekian banyak pengetahuan, wawasan di dalam al-Islam. Jangan seorang berkecil hati untuk kemudian tidak mau bergabung dengan ahli syirik, disebabkan orang-orang yang bersama mereka adalah orang-orang yang alim, para cendikiawan-cendikiawan Islam melindungi mereka. Ini tidak seharusnya demikian yang dilakukan oleh ahli at-tauhid. Sehingga dengan kenyataan-kenyataan ini setelahnya Syekh rahimahullah menyebutkan yang wajib bagi seorang muslim setelah mengetahui kenyataan-kenyataan yang seperti ini untuk lebih bersemangat mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Bersemangat mempelajari tauhid dan syirik karena itu adalah senjata dirinya untuk memerangi para musuh-musuh Allah Azza wa Jalla dan sebagai pembimbing dirinya untuk sampai kepada jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kunci keselamatan kembalinya kepada ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan di malam hari ini. Adapun sisa dari penjelasan yang ada kita akan bacakan pada pertemuan yang setelahnya insyaallah taala. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.